aku berjalan di bawah panas. Awan yang datang bayangkan cintamu. Madu kembang yang harum tak sabar menanti kumbang datang. Senyum kecilmu lebih dari pesta layak. Kugapai engkau bagaikan dunia. Deburan jantungku lebih gemuruh dari ombak lautan. Gelap malam datang menghampiri, engkau hadir dalam mimpi mimpiku yang membersihkan debu dari pikiranku. Engkau dekat selalu. Tapi kau juga buruk.